السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tafsir Muyassar, karena memang ini adalah program lanjutan. Sebelumnya alhamdulillah kita sudah membahas tafsir juz yang ke-30. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir juz 1 insya Allah ta'ala. Dan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dimudahkan dalam menyelesaikan tafsir yang juz 1 ini dalam 20 pertemuan insya Allah ta'ala. Baik, format dari kajian ini adalah interaktif, di mana antum yang baca, antum yang menerjemahkan. Nanti kalau perlu ada koreksi darahnya, baru ada koreksi. Dan yang kita i'rab nanti adalah ayatnya. Yang kita i'rab adalah ayatnya, adapun tafsirnya, ini cukup kita baca dan kita terjemahkan saja. Ya, baik. Kita mulai dari ta'awuz ya, atau al-isti'adah. Baik. Kita mulai dari Pak Andi ya. Ahlan Pak Andi, nggak aktif ya. Taib, mungkin dari Ibu. Assalamualaikum, Ustaz. Nih Pak Andi ya. Ya. Ya, silakan Pak Andi dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca itu harus aja, yang ada di layar. Baca ada. Iya. Isti'adah. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, fadhal. Wah. Ada belum bisa. Oh, Anda belum pernah ini ya, belum pernah latihan baca kitab ya. Belum pernah, Ustaz. Oh, Anda bikin tafsir perkata. Anda ngikut aja deh, Ustaz. Anda lihat teman-teman aja. Ya, lihat teman-teman dulu ya. Iya. Ya, Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Mungkin yang udah biasa dulu aja ya. Ini ada Ibu Ida Fitriani. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Ida. Al-isti'adatu, memohon perlindungan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sarallahu ta'ala likulli qari'in lil Qur'anil adimi. Allah ta'ala mensyariatkan kepada semua pembaca Al-Quran yang agung, ayasta'ide billahi minasyaitonir rojimi, untuk memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Qala subhanahu, fa ida qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila membaca Al-Qur'an, apabila kamu ya kan qara'at itu oh, kamu ya. Ya, afan, Ustaz. Maka apabila kamu membaca Al-Qur'an, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dalika li'annal Quran al-Karimah hada ayat Ini hidayah dia. Oh, hidayah afwan Ustaz. Dalika li'annal Quran al-Karimah hidayatu linnasi wasifatun tanwin kalam. Hidayatun linnasi wasifaun lima fisuduri. Yang demikian itu karena Al-Quran yang agung adalah hidayah bagi manusia dan obat penyembuhan bagi yang ada di dalam di dadanya. Wasaitonu sababus sururi wadolalati. Dan setan adalah sebab dari keburukan dan kesesatan. Fa'amarawahu subhanahu kulla qori'in lil Qur'ani ayyatahassona bihi subhanahu minasaitonir rojimi. Maka Allah memerintah Allah subhanahu. Tanggung nih ada dua kata di, jangan ditinggalin. Oh, kata apaan Ustaz ya? Wasihi ini jamaknya waswas. Wasawasihi wajisbihi. Allah subhanahu memerintahkan kepada semua pembaca Al-Qur'an untuk membentengi dengannya subhanahu wa ta'ala dengan Allah subhanahu wa ta'ala dari setan yang terkutuk dan godaannya dan bala tentaranya. Wa ajma'al ulama'u ala annal isti'adata laisat minal Qur'anil karimi. Walihada lam tu'tab fil masohifi. Para ulama berijma beristihadah bukanlah bagian dari Al-Qur'an yang agung, dan oleh karenanya tidaklah ditulis di dalam mushaf. Wa makna a'udzu billahi astajiru wa atahassanu billahi wahdahu. Dan maknanya dari a'udzu billahi memohon perlindungan dan saya meminta perlindungan juga ya Ustaz ya. Ya sama ya. Aslinya saya sama ya. Ya, dan minta perlindungan kepada Allah semata. Minas saitoni ai min kulli atin mutamarridin minal jinni wal insi yasrifuni an ta'ati rabbi wa tilawati kitabihi. Dan makna dari minas saitoni adalah dari semua keangkuhan ya Ustaz, dari semua keangkuhan dan orang yang angkuh. Iya, atin ini orang yang angkuh, mutamarin itu orang yang suka memberontak. Dan orang yang suka memberontak dari golongan jin dan golongan manusia. Yasrifuni dan memalingkan saya, aku, atas ketaatanku dan atas pembacaan kitab-kitab. Ar-rojimi ay al-madrudi min rahmatillahi. Dan makna dari ar-rojimi adalah dijauhkannya dari rahmat Allah. Taib barakallahu fik wa jazakillahu khaira. Wa barakallahu ustaz wa iyyaka. Taib, jadi lafal a'udzu billahi minasyaitonir rajim ini maknanya kenapa kita diminta membaca lafaz ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ketika membaca Al-Qur'an tidak digoda oleh syaitan. Karena memang syaitan itu menggoda manusia baik ketika manusia mengingat Allah apalagi ketika manusia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka logikanya kalau untuk ketaatan saja kita diminta berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, maka bagaimana lagi dengan ya perbuatan lain? Maka tentu kita lebih membutuhkan perlindungan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebagai seorang manusia, kita jangan pernah lupa untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua keburukan. Makanya bagi seorang muslim yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan pernah lupa yang namanya membaca zikir pagi dan petang ya. Karena pada zikir pagi dan petang ini mengandung banyak sekali doa yang intinya adalah kita minta dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segala keburukan. Makna a'udhu adalah astajiru ya billahi wahdah. Saya berlindung, saya memohon perlindungan, saya memohon pembentengan dari Allah Subhanahu wa taala saja ya. Karena tidak ada yang bisa kita jadikan harapan, tidak ada yang bisa kita jadikan tempat mengandungkan harapan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam surah Al-Ikhlas, Allahus Samad. Allah adalah tempat bergantung. Ya, makna bergantung sini adalah bergantung dari semua kebutuhan kita. Kemudian minasyaitani ya, aku berlindung kepada Allah minasyaitani dari syaitan. Apa itu syaitan? Nah, syaitan ini ya min kulli atin mutamarridin minal jinni wal insi. Adalah setiap ya orang yang menyombongkan dirinya kemudian suka memberontak dari perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi perintah Allah Subhanahu wa taala baik dari golongan jin maupun golongan manusia. Jadi syaitan itu bukan hanya dari ya golongan jin, bahkan ada syaitan dari golongan manusia. Kalau ada manusia yang memiliki sifat yang suka membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyombongkan dirinya sehingga dia tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka manusia tersebut juga bisa digolongkan ke dalam syaitan. Yasrifuni an ta'ati rabbi wa tilawati kitabi, yang memalingkan aku dari mentaati Rabbku dan membaca kitabnya. Kemudian ar-rajim, ya mana ar-rajim? Ai al-matrudi min rahmatillahi. Mana dari ar-rajim adalah al-matrudi min rahmatillahi, yang dijauhkan dari ya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau seseorang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka maknanya adalah Allah tidak memberinya hidayah, Allah tidak memberinya petunjuk ya, sehingga dia dibiarkan sesat, ya. Setiap kali dia melakukan kesesatan, maka Allah biarkan sampai dia menjauhi Allah sejauh-jauhnya. Agar nanti ketika hari kiamat, Allah akan mengazabnya dengan azab yang pedih. Ya, wal'iyadu billah. Adapun seorang muslim, senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena makna dari rahmat adalah, ya Allah memberikan kita hidayah, memberikan kita kemudahan dalam setiap urusan kita, memberikan keberkahan dalam setiap langkah kita. Oleh karena itu, ya dari sini kita belajar, agar kita senantiasa meminta rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, baik kita lanjutkan ke halaman yang selanjutnya, yaitu kita baca tafsir dari surah Al-Fatihah. Baik, kita minta ini ada Pak Edi ya. Pak Edi. Ya, Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Dibaca Pak Edi. Al-Fatihahnya dulu dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati. Enggak, dibaca ayatnya dulu, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surat Tahrir Ustaz. Iya. Diterjemahkan dulu, terjemahkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang pencipta dan pencipta alam. Rabb itu Rabb ya? Pemelihara. Rabb sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Maha Pengasih, ya Maha Penyayang. Malik Yaumiddin. Penguasa hari akhir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan mereka yang engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang yang dibenci, yang dimurkai ya. Engkau murkai atas mereka. Itu kan waladdallin dan bukan pula jalan orang yang sesat gitu ya. Dan bukan orang-orang yang sesat. Ya, taib ya. Irab bisa, Pak? Insya Allah, Ustaz. Ayo, dicoba ya. Dari bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ba huruf jar, ismi dibaca jar karena ada huruf jar. Ya, majrur bilba gitu ya bilangnya. Majrur bilba. Allahi mudhof ilai. Jangan lupa kalau ketemu lafaz salah, lafzul jalalah mudhof ilai gitu ya. Gimana, Ustaz? Maaf. Kalau kita menemukan lafaz Allah dalam i'rab, kita tambahkan lafzul jalalah. Ya, jadi kita bilang lafzul jalalah ini mudhof ilai. Lafzul jalalah ini mudhof ilai. Ar-Rahmani sifat dari lafzul jalalah jar. Ar-Rahimi jar karena sifat dari lafzul jalalah Allahi. Mubtada sehingga rofa. Ini huruf jar Allahi lafdu jalali dibaca majrur karena huruf ada huruf jar. Kemudian jar majrur dari lillahi, jadi khobarnya alhamdu, Pak ya. Khobarnya alhamdulillah. Khobar saat ini ya. Ya kan alhamdulillah kan artinya segala puji hanya bagi Allah. Sempurna kan kalimatnya? Iya. Maka iya. Lillahi ini adalah sebagai khobarnya. Oh ya, lillahi sebagai khobar dari alhamdulillah. Nah, Robbi. Robbi mudhof ilai dari lafzu jalalah. Enggak, bukan mudhof ilai ya, Bang. Tapi dia adalah badal ya. Oh badal ya. Robbi ya, kan badal dari lafzu jalalah. Rob semalam. Siapa Allah Rob? Nah, ini kan jadi sebagai badal ya. Rob sebagai badal dari majrur lafzu jalalah. Al-alamin mudhof ilai dari mudhofnya adalah Robbi dibaca jar. Ar-Rahmani sebagai sifat daripada lafzu jalalah jar. Ar-Rahim atau ini lebih cocok kan sebagai badal, Pak. Oh, sebagai badal Ustaz ya. Ar-Rahmani sebagai badal dari Allahi. Ar-Rahimi sebagai badal juga dari pada Allahi. Malik Yaumiddin. Maliki sebagai badal juga Ustaz. Iya betul, badal lagi. Maliki sebagai badal daripada Allahi. Yaumiddin Yaumi sebagai mudhof ilai daripada Maliki. Ad-din mudhof ilai daripada Yaumi. Iyyaka na'budu. Iyyaka apa? Iyyaka. Ini iyyaka domir sebagai maf'ul bih muqaddam, Pak. Maf'ul bih yang dikedepanin. Iyyaka sebagai domir daripada yang dikedepanin daripada nak budu. Nak budu is fi'il mudore dibaca rofa domir. Fi'ilnya mana pak? Nomere nahnu ya pak. Ya betul. Domere nahnu. Terus wa iya kan stain. Wa huruf atof iyaka sebagai mudhof ilaiya maf'ul bi yang di depankan. Iya, maf'ul bi muqaddam namanya Pak. Maf'ulun bi muqaddamun. Maf'ul bi muqaddam daripada nasta'in. Nasta'in adalah fi'il mudhari dhamirnya nahnu. Ihdina adalah sebagai fi'il amr. Benar saja. Betul, ihdinya fi'il amr, fa'ilnya mana? Oh, ihdi fi'il amr, fa'ilnya adalah na? Enggak, fa'ilnya anta, Pak. Kan ihdi okay. Tunjukkanlah kepada kami, berarti kan ihdinya fi'il amr, fa'ilnya anta. Nah, na-nya, ini maful bi. Oh ya, maaf. Ihdi fi'il amr, fa'ilnya adalah anta, na maf'ul bi daripada fi'il amr ihdi as-sirata ada sebagai maf'ul bi yang kedua daripada ihdi al-mustaqima adalah maf'ul bi daripada enggak Pak al-mustaqima itu kan jalan yang lurus berarti apa tuh oh sifat ya sifat iya. Daripada as-sirat baca nasab Siroto sebagai badal, Pak. Badal daripada asirot. Iya, asirot. Asirot. Alladzina isim mausul an'amta fi'il mudore. An'amta fi'il mudore. An'amta fi'il madhi. Fi'il madhi, ya benar. Fi'il madhi. Domernya ana ana amta domirnya adalah fa'ilnya adalah taknya fa'ilnya adalah tak ya iya betul alaihi goiri apa maksudnya goiri ini nanti dia sebagai ini Pak ini kan asalnya sirata ghairil maghdubi alaihi. Ini jadi mudhof ilai. Oh, ghairi mudhof ilai. Al-maghdubi adalah sama mudhof ilai juga. Alaihim jar majrur. Wa huruf atof. La haruf huruf nafi. Abdolin. Dibaca nasab karena ini bukan nasab Pak majrur. Dibaca majrur ya? Dia ma'tuf Pak, ma'tuf ke al-maghdubi. Oh iya ma'tuf ke al-maghdubi dibaca majrur. Tayyib ya mumtaz barakallahu fiik wa jazakallahu khairan Pak. Nah, selanjutnya kita minta ini ada Ibu Dahyalis ya. Silakan Bu. Mana nih Ibu Dahyalis? Oh, nggak aktif sepertinya Ibu Dahyalis ya. Bu Martalena ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu dibaca ya tafsirnya. Suratul Fatihati. Samaitu hadhihi. Emang yang namain Ibu. Kalau Ibu baca sama itu aku menamakan ya, salah ya. Sumiat oh. Ya. Oh, Sumiat. Sumiat. Sumiat. Sumiat. Majul ya, Sumiat. Enggak usah nangkep. Hadhihi. Anggap tadi. Hadis suratu bil fatihati li'annahu yuftatihu bihal yuftatahu biha yuftatahu bihal Qur'anul Azim. Qur'anul Azimu. Qur'anul Azimu. Wa tusamma al-masani li'annaha taqra'u fi Tukra'u ini semuanya majul Bu. Li'anna tukra'u. Li'annaha tukra'u. Tukra'u fi kulli raka'atin. Walaha asma'un ukhru. Nah, saya terjemahin dulu. Sumiati tadi surah aku dinamakan dengan Al-Fatihah gitu. Surah ini dinamakan dengan Al-Fatihah li'annahu yang membuka ya Ustaz. Quran. Karena ya Al-Qur'an yang agung dibuka dengannya gitu. Oh, dibuka. Kenapa kalau nerjemahin fi'il majhul bagusnya naibul fa'ilnya dulu Bu, baru nerjemahin fi'ilnya. Nah Ustaz. Karena Al-Qur'an yang agung dibuka dengan surat ini. Nah. Waktu sama dan dinamakan dengan Al-Masani. Oh, dinamakan dengan Al-Masani supaya agar kamu baca. Bukan agar, karena Al-Fatihah itu dibaca. Oh, karena Al-Fatihah itu dibaca dalam semua rakaat pada salatnya. Dan baginya asmaun akhir. Nama-nama sampai akhir gimana Ustaz? Nah, ini nama-nama yang lain. Ukhra itu jamannya ukhra ya. Oh, lain. Ya, jadi Al-Fatihah kenapa dinamakan Al-Fatihah? Karena Al-Qur'an dibuka dengan surah Al-Fatihah. Kemudian nama lain dari Al-Fatihah adalah Al-Masani atau As-Sab'ul Masani. Al-Masani itu artinya yang diulang-ulang, Bu. Kenapa dinamakan dengan As-Sab'ul Masani? 7 ayat yang diulang-ulang. Li'annaha tuqra'u fi kulli raka'ah. Karena Al-Fatihah ini dibaca ya di setiap rakaat salat 17 kali sehari. Makanya namanya As-Sab'ul Masani. Baik, lanjut tafsir ayat yang pertama. Abtada'u qira'atil. Abtada'u wazannya apa, Bu? Ibtada'a ya betadi'u. Ya, abtadi'u ya. Jadi abtadi'u ya. Abtadi'u qira'atul Qur'an. Qira'atul Qur'ani. Qira'atul Qur'ani. Bismillahi musta'inan bihi. Ya. Allahi alima ala rabbi. Bukan alima, alamun. Alamun. Alamun ala rabbi. Tabaraka wa ta'ala al-ma'buda bihaqqin. Al-ma'budu. Al-ma'budu bihaqqin duna sawahu. Duna siwahu. Oh, siwahu. Duna siwahu. Pakai tasdid enggak, Ustaz? Enggak, duna siwahu gitu aja. Siwahu. Wa huwa ahussu asma Allahi ta'ala. Ahussu asma illahi ta'ala. Asma'i. Ahaddu ya Ustaz. Ahaddu. Asma'illahi ta'ala. Wala yusamma bihi ghairuhu subhanahu. Diterjemahin dulu segitu aja dulu, Bu. Terkepanjangan. Aku memulai membaca Al-Qur'an dengan bismillah dengan nama Allah, dengan nama Allah. Dengan nama Allah musta'inan, apa tadi musta'inan? Musta'inan Sampai lupa tadi. Musento memohon pertolongan dengannya. Oh iya, memohon pertolongan dengannya. Alimun Allahi yang... Jadi gini, Allahi. Kan ini sedang menafsirkan lafaz bismillahirrahmanirrahim kan. Jadi bismi itu artinya aku mulai membaca dengan menyebut nama Allah. Nah, Allahi apa? Allahi adalah alamun ala rabb. Allah adalah alam. Alam itu artinya apa? Nama apa yang diketahui? Nama, benar. Nama, betul. Nama untuk Allah tabaraka tabaraka yang maha berkah dan maha tinggi. Maha berkah dan maha tinggi. Al-ma'budu yang disembah yang patut disembah bihaqqi duna yang berhak disembah bukan yang selainnya dan dia yang husu maksud dia sini adalah dan lafaz Allah adalah nama dan, Allah yang paling khusus khusus ini dan nama Allah yang Allah Ta'ala yang paling khusus dan tidak ada nama yang selainnya yang maksudnya nama, dan ya. Tidak boleh yang selainnya dinamakan dengan nama Allah ya. Nama Ustaz dan nah. Tidak boleh selainnya yang disebut dinamakan nama, dengan nama Allah. Baik, Ar-Rahmani. Zi Ar-Rahmani Zirrahmatul. Hei, maksudnya Zirrahmatul. Zirrahmati. Zirrahmati. Zirrahmati. Zirrahmati. Al-amati. Al-amati alladhi wasi'at. Wasi'at. Wasi'at. Rahmat. Rahmatuhu. Rahmatuhu jami'al khalqi. Naam. Ar-rahimi bil mu'minina bil mu'minina wa huma mani min asma'ihi ta'ala ya tadammanani isbata sifatir rahmatullah. Ini sifatir rahmati lillahi ta'ala. Rahmati lillahi ta'ala. Kama yaliku bijalalihi. Ada Ar-Rahman yang maha pengasih. Pemilik rahmat yang umum. Rahmat ya yang umum. Yang jami'an khalqi. Yang yang rahmatnya itu yang rahmat itu mencukupi semua makhluknya gitu. Mencukupi semua makhluknya dengan Ar-Rahimi dengan orang-orang mukmin dan wahuma keduanya adalah nama dari nama-namanya ya tadammani yang mengandung isbat atau penetapan sifat rahmatil lillahi ta'ala rahmat bagi Allah Ta'ala kama sebagaimana yaliku yaliku itu yang sesuai ya yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan keagungan Allah taala. Tabarakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Taib, jadi bismillahirrahmanirrahim. Bismi itu maknanya aku mulai membaca Al-Qur'an dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada awal perbuatan-perbuatan yang baik? Jadi memang disunahkan bagi kita sebelum kita melakukan semua perkara yang mengandung kebaikan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Lalu apa sebenarnya makna dari bismillahirrahmanirrahim? Ya, bismillahirrahmanirrahim, bismi dengan nama Allah ya, bismillahi. Maksudnya kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan musta'inan bihi. Dengan tujuan kita memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam setiap urusan kita. Ya, ini makna dari bismillahi. Kemudian Ar-Rahmani. Ar-Rahmani ini adalah sebetulnya Ar-Rahman sama Ar-Rahim ini maknanya sama-sama rahmat, kasih sayang ya. Lalu apa bedanya antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Maka di sini kita bisa lihat bahwasanya kalau Ar-Rahman itu dzirrahmatil 'ammati allazi wasi'at rahmatuhu jami'al khalqi. Ya, makna dari Ar-Rahman adalah pemilik rahmat yang umum. Yang rahmatnya itu meliputi semua makhluknya. Ya. Artinya makna Ar-Rahman ini adalah rahmat Allah yang umum yang Allah berikan kepada semua makhluknya. Mau dia beriman, mau dia kafir, semuanya mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ngelihat orang kafir tapi hidupnya tampak bahagia misalnya atau hartanya melimpah, makanya adalah bentuk Ar-Rahman ya, bentuk kasih sayang Allah secara umum yang Allah berikan kepada semua makhluknya. Adapun Ar-Rahimi ya adalah Ar-Rahimi bil mu'minin, yaitu bentuk kasih sayang Allah yang khusus Allah berikan kepada orang yang beriman. Ya, artinya orang kafir tidak mendapatkan ya keutamaan ini. Itu bentuk kasih sayang khusus yang hanya Allah berikan kepada orang yang beriman. Apa saja bentuk kasih sayang khusus yang Allah berikan kepada yang beriman? Tentu yang paling nyata, yang paling jelas adalah surganya Allah Subhanahu wa taala nanti ya di hari akhirat. Ya, ketika orang kafir misalnya di dunia, mereka mungkin ada yang hidupnya bahagia, ada yang hidupnya sengsara, itu di dunia. Tapi di akhirat semua orang kafir pasti sengsara. Yang wajib kita yakini sebagai seorang muslim adalah orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Adapun bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin di dunia ada yang hidupnya bahagia, ada yang hidupnya pas-pasan, ada yang hidupnya sengsara, tapi kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya di akhirat nanti setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti hidup bahagia di surga dan mereka kekal di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang Allah masukkan ke dalam penduduk surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita baca tafsir yang kedua ya. Tafsir ayat yang kedua. Kita minta Pak Faisal ya. Tafadhal Pak Faisal. Belum bisa diaktifin. Nggak aktif ya, Pak Faisal ya. Baik, Pak Tariq ya. Pak Tariq. Oh, ini Pak Faisal udah aktif ya? Mana Pak Faisal? Gila. Lagi. Ah, Pak Tariq, Pak Tariq Anwar. Ustadz, mungkin ikut dulu pertemuan pertama, Ustadz. Oh iya, mau murojaah ya. Iya, segera, Ustadz. Berarti Budah Yalis ya tadi, kayaknya udah aktif tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Asana asana'u alallahi bisifatihi allati kulluha awsofa. Awsofa jadi apa Bu? Awsofun. Awsofun. Kamalun. Kamalun wabini amihi azahirati walbatinati ad-diniyati wad-dunyawiyati. Wad-dunwiyati. Bukan wad-dunyata, Bik. Wad-dunyawiyati. Wad-dunyawiyati. Jadi dunianya. Wafi. Wafi. Domnihi. Domanihi, Ustaz, ya? Domnihi, benar. Wafi domnihi. Wafi domnihi. Amrun. Li ibadihi an yahmaduhu. Wa fi dhamnihi amrun li ibadihi an yahmaduhu. An yahmaduhu. Fa huwa mustahiq. Fa huwa al-mustahiqu lahu wahdahu. Mustahiq. Fa huwa al-mustahiqu lahu wahdahu. Wa huwa subhanahu al-munshi'u lil khalqi al-qa'imu bi umurihim wa al-murabbi li jami'i khalaqahu. Bijami khalqihi. Bini amihi. Wali auliyaihi. Ini belum rujukah, Ustaz? Iya, kelihatan. Wali auliyaihi. Bil imani. Wal amalis solihi. Ya, terjemahin dulu, Bu. Asana. Yang kedua dari sifat Allah. Jadi yang kedua asana dari sifat Allah. Ujian. Kan alhamdulillah. Gimana, Pak? Gimana, kurang jelas. Asana itu artinya adalah pujian, Bu. Oh, pujian. Pujian atas Allah dengan sifatnya yang semuanya awsafun apa, Ustaz? Iya, yang semuanya merupakan sifat-sifat yang sempurna. Oh, kamalun sifat yang sempurna. Mempunyai sifat yang sempurna. Wabini ami. Dan dengan nikmat-nikmatnya yang tampak dan yang tidak tampak. Ya. Zahir kan nampak, batin itu nggak nampak. Dan dengan nikmat-nikmat yang tampak dan yang tidak nampak. Biniyati agama apa? Baik untuk urusan yang berkaitan dengan keagamaan ataupun urusan duniawi itu. Baik yang berurusan dengan sifat keagamaan maupun yang keduniawi. Dan di dalam domnihi. Dan di domni itu kandungannya. Di dalam kandungan dari lafaz alhamdulillah itu terdapat perintah. Terdapat perintah kepada hambanya untuk memujinya dan mustahiku dan dia mustahiku, Ustaz. Ya, artinya dan hanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk dipuji. Dan ya Allah mustahiku lahu wahdahu dan hanya Allah lah satu-satunya yang berhak dipuji. Wa huwa subhanahu al-munshi'u. Dan dia adalah mahsusi Allah. Yang munshi'u apa, Ustaz? Yang menciptakan. Oh, yang menciptakan. Makhluk-makhluknya. Al-qa'imu yang berdiri di umurihim. Yang mengurus urusan-urusan mereka. Yang menegakkan urusan-urusan mereka. Yang mengurus, yang menegakkan urusan-urusan mereka. Al-murabiyu. Al-murabi itu dari kata tarbiyah yang membina seluruh makhluknya. Yang membina seluruh makhluknya dengan nikmatnya. Dan kepada wali-wali Allah. Dan kepada wali Allah beriman dan beramal soleh. Ya, tayyib. Sebentar, ini dulu apa namanya? Syarah dulu ya. Ya, sebentar Bu. Nanti lanjut lagi. Ana syarah dulu bentar. Tayyib, jadi alhamdulillahirrabbilalamin. Makna dari alhamdulillahi adalah as-sana wa alallah bisifatillati kunuha asafun kamal. Ya, makna dari alhamdulillah adalah pujian atas Allah dengan sifat-sifatnya yang mana seluruh sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat yang mulia. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah, maka kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang tujuannya adalah apa? Wa bini'amihi zahirati wal batinati ad-diniyati wa dunyawiyati. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat-nikmatnya, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Karena, ya, kalau sekiranya kita berusaha menghitung nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita sebagai manusia tidak akan mampu melakukannya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kalian tidak mampu menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan sanggup ya menghitung nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak usah jauh-jauh ya. Organ tubuh yang ada dalam diri kita, kita bayangkan kalau ada orang yang sakit, harus cuci darah, harus operasi ginjal, harus operasi jantung, paru-paru, dan sebagainya. Maka kalau diuangkan ini nilainya sampai miliaran, ya, miliaran rupiah. Tapi Allah memberikannya kepada kita secara gratis. Ya, tinggal kita bisa menjaganya atau tidak. Sehingga nikmat Allah yang Allah berikan kepada manusia itu sangatlah banyak. Saking banyaknya, kita tidak akan mampu ya menghitungnya. Nah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat. Baik nikmat yang tampak, yang bisa kita lihat, ataupun nikmat yang tidak tampak. Karena betapa banyak nikmat yang ya tidak tampak. Ya. Baik nikmat yang berkaitan dengan urusan agama, ad-diniyati, maupun nikmat yang berkaitan dengan urusan dunia. Jadi kita jangan salah ya, bahwa jangan sampai kita merasa bahwa yang namanya nikmat itu, bahwasanya yang namanya rezeki itu hanya berkaitan dengan masalah duniawi saja. Ya, rezeki yang melimpah, anak dan istri yang sehat. Jangan hanya mengaitkan nikmat, jangan hanya mengaitkan rezeki dengan hal-hal yang bersifat duniawi saja. Tapi juga kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat diniyah, atas nikmat keagamaan, atas nikmat Islam, atas nikmat iman, atas nikmat hidayah, atas nikmat dimudahkannya kita beribadah. Ya, maka kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua urusan ini, baik yang berkaitan dengan masalah dunia maupun dengan masalah akhirat, ya. Dan di dalam lafaz alhamdulillah terdapat perintah agar kita ya memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya seorang muslim harus sunnah wal jamaah setelah selesai salat selalu ya mengiringi salatnya dengan zikir. Di antara zikir yang dilakukan adalah membaca alhamdulillah 33 kali. Ya, setelah subhanallah, alhamdulillah, dan Allah Akbar 33 kali. Ini merupakan bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu siapa itu Allah subhanahu wa ta'ala? Allah adalah al-munsyuril khalqi, yang menciptakan makhluk. Al-qa'imu bi'umurihim, yang menegakkan urusan mereka. Al-murabbi li jami' khalqihi bini'amihi, yang membina seluruh makhluknya dengan nikmat-nikmatnya. Wali auliyaihi bil imani wal amal salih, dan Allah memberikan kepada wali-walinya ya keimanan dan amalan salih. Jadi kita jangan sombong. Kalau Allah mudahkan kita ya menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi hamba yang mudah dalam mengerjakan amalan saleh, maka ini semua merupakan bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita hanya menjalankan saja. Jadi kita jangan pernah sombong ya dengan keislaman yang kita pegang teguh, dengan amalan saleh yang kita lakukan. Kita harus yakin bahwasanya itu semua adalah bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, baik, lanjutkan Bu Helis, ayat yang ketiga. Ar-Rahman. Zil rahmati al-amati allazi wasi'at rahmatihi rahmatuhu jami'al khalqu. Khalqi dong, kan mudah pilih. Jami'al apa jami'ul, Ustaz? Jami'a kan maful bidah. Jami'al khalqi. Ar-Rahim bil mu'minin wa huma asmani ismani bukan asmani, wa huma ismani. Wa huwa ismani min asma'ullahi ta'ala. Kan ada min, Bu. Kasrah dia ya. Min asma'illahi ta'ala. Allahi ta'ala. Aduh, belum panas ini. Ar-Rahman yang mempunyai rahmat untuk umatnya. Umum, Ustaz. Iya. Yeah. Umum yang luas Ustaz. Yeah. Masih ada dan luas. Yang rahmatnya itu meliputi seluruh makhluknya gitu. Oh, yang rahmatnya itu meliputi seluruh makhluknya. Ar-Rahim bil mukminin untuk orang-orang mukmin. Wahuma dan keduanya ismani min asma'i. Keduanya? Ya, keduanya adalah nama dari nama-nama Allah. Oh, keduanya adalah nama dari nama-nama Allah. Ini udah di ane jelasin tadi ya waktu lagi bahas Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lanjut aja ke ayat yang keempat. Wahuwa subhanahu wahdahu maliku yaumal kiamati. Maliku yaumil kiamati. Maliku yaumil kiamati wahuwa yaumil jazai. Wahuwa yaumul jazai. Wahuwa yaumul jazai alal a'mali. Dan dia maksudnya Allah ya Ustaz ya. Yang tunggal. Hmm. Yang esa. Maliku raja pada hari dia menguasai hari kiamat dan dia pada hari pembalasan atas amal. Maksudnya kan Allah adalah pemilik ya, penguasa hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Dia adalah hari pembalasan atas amalan-amalan gitu, Bu. Enggak apa-apa, lanjut. Wa fi qiraatil muslimi. Wa fi qiraatil muslimi hazihi li hadhil ayati. Li hadhil ayati fi kulli raka'atin min salawati tazkiri. Tazkirun lahu bil yaumil akhiri. Tazkirun lahu bil yaumil akhiri. Wa hatun lahu alal istiqdadi bil amali as-solihi. Wal kafi anil ma'asi wasayyati. Baik. Dan dalam bacaan muslim. Ya, bacaan seorang muslim. Dan bacaan pada ayat muslim, ini. Pada ayat ini, pada setiap rakaat dalam sholatnya, terkandung baginya. Pengingat ya. Oh, mengingat. Yang terkandung yang mana, Ustaz? Terkandung itu terjemahan yang tujuannya supaya orang kalau dengar terjemahan kita nyambung. Oh. Jadi dan di dalam bacaan seorang muslim pada ayat ini di dalam setiap rakaat sholatnya mengandung adanya peringatan tentang hari akhirat. Gitu. Mengandung peringatan tentang hari akhirat. Wahatun Allah, wahatun apa Ustaz? Hasun itu motivasi atau dorongan. Dan motivasi atas istiqdah. Motivasi baginya agar mempersiapkan amalan soleh. Agar mempersiapkan amalan soleh. Wakaf, wakafi. Wakaf, kaf itu artinya apa? Menahan ya, menahan diri. Menahan diri dari perbuatan maksiat. Ya, dan? Dan sayyiati dan perbuatan buruk. Ya, taib ya, mumtaz. Barakallahu fiik. Wa jazakillahu khairan. Wafiq jazakallah. Taib ya. Ayat yang selanjutnya, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Sebenarnya dalam bacaan Al-Fatihah ini ada dua kiraah ya. Ada yang membacanya dan ini apa yang kita baca sesuai dengan riwayat Hafiz ya, yaitu Maliki yaumiddin. Namun ada juga yang membacanya Maliki yaumiddin ya. Jadi ada yang membaca dengan panjang Maliki yaumiddin, ada yang baca Maliki yaumiddin. Kalau kita baca Maliki yaumiddin, ini artinya pemilik. Ya, kalau kita bacanya pendek Maliki yaumiddin, maka ini artinya adalah raja, raja hari pembalasan. Baik. Apa makna dari Maliki yaumiddin? Yaitu adalah Malik yaumil kiamah, ya. Jadi yaumiddin ini adalah maksudnya adalah pemilik hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Wa huwa yaumul jazai 'alal a'mali. Hari kiamat adalah hari pembalasan atas semua amalan, baik amalan yang buruk ataupun amalan baik, semuanya akan Allah balas pada hari kiamat. Lalu apa hikmah kenapa kita sampai 17 kali ya dalam sehari membaca surah Al-Fatihah yang di dalamnya ada ayat Malik Yaumiddin? Maka dengan kita membaca sehari 17 kali pada sholat kita Malik Yaumiddin, ini mengandung adanya peringatan bagi kita tentang adanya hari kiamat, ya, tentang adanya kehidupan setelah kehidupan dunia. Ini adalah pengingat bagi kita bahwasannya kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Dunia hanyalah persinggahan saja. Kehidupan yang abadi nanti adalah kehidupan di akhirat. Dengan kita membaca Maliki Yaumiddin, kalau kita meresapi maknanya, berusaha untuk bertadabur, bertafakur tentang makna dari Maliki Yaumiddin, maka harusnya ini menjadi peringatan bagi kita bahwasannya akan ada hari di mana setiap amalan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mengetahui dan ketika kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Fatihah ini bahwasanya akan ada hari di mana setiap amalan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya kita termotivasi ya, wa hasun lahu 'alal istidadi bil 'amalis shalih. Dan memotivasi ya, mengandung adanya motivasi agar mempersiapkan dirinya menghadapi hari akhirat dengan amalan soleh ya. Kalau kita tahu bahwa nanti akan ada hari akhirat, akan ada hari kiamat, akan ada hari di mana setiap amalan akan dihisab, kemudian setelah itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita wajib mempersiapkan diri kita dengan bekal. Dan bekal untuk memasuki kehidupan akhirat adalah amalan saleh, karena hanya amalan saleh lah yang bisa ya membantu kita dalam menggapai rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bukan hanya semangat dalam menjalankan ketaatan, tapi juga harus semangat dalam menjauhi dosa dan maksiat. Maksiat dikatakan wal kafi anil ma'asi wasayyiati. Dan menahan diri dari berbuat maksiat dan kejelekan, ya, dari dosa dan maksiat. Ini yang harusnya disikapi oleh seorang muslim, ya. Kalau lah sekiranya kita bisa memahami apa yang kita baca dalam sholat kita dari takbir sampai salam, tentu itu akan membuat kita mawas diri. Akan membuat kita ya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi dalam surah Al-Fatihah ini mengandung makna yang luar biasa sekali. Dengan kita membaca Maliki Yaumiddin, maka kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang adanya hari akhir, tentang adanya hari kiamat, tentang adanya hari di mana setiap orang akan dihisab amalnya lalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalannya di dunia. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diistiqomahkan dalam ketaatan dan agar Allah mudahkan kita ya memasuki surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Tapi mungkin cukup sampai sini untuk pembacaannya karena ini hari pertama. Mungkin masih banyak yang belum bersiap-siap ya. Jadi kalau bisa untuk kelas besok, kalau bisa ane mohon kepada antum untuk membaca dulu ya. Jadi murojaah dulu sendiri, dibaca dulu, diharokatin, diterjemahin. Baru nanti setelah kelas kita online, ya tinggal yang kurang-kurang paham saja. Ya, jadi jangan masuk kelas tanpa ada persiapan sebelumnya ya. Jadi persiapkan diri dulu, berusaha untuk diberikan harokat, berusaha untuk diterjemahkan, berusaha untuk buka kamus. Dengan cara seperti ini, insya Allah kita akan bisa ya, lama-lama akan terbiasa ya. Karena ini kan ada beberapa peserta yang sudah ikut dari sejak tafsir juz 30 ya. Di awal-awal memang terasa sulit, tapi alhamdulillah semakin di sini, makin di sini, makin baik, makin bagus ya, insya Allah ta'ala. Taib. Tafadhol yang punya pertanyaan, seperti biasa kalau mau nanya langsung, tunjuk tangan. Ya, kan di Zoom ini ada pilihan tunjuk tangan ya. Kalau mau nanya langsung, silakan tunjuk tangan, nanti mic-nya nyalakan. Yang mau nanya via teks, tafadhol ya, via teks juga gak apa-apa. Baik, ada pertanyaan dari Pak Edi. Untuk pertemuan besok lanjut ayat surat Al-Fatihah apa sudah mulai satu Al-Baqarah? Ayat yang terakhir aja tadi, bahkan tadi kita baru sampai ayat yang keempat ya. Berarti besok ayat yang kelima Pak. Ya. Jadi kita insya Allah bacanya tuntas Pak. Ini karena waktunya udah habis, suratnya belum selesai ya udah kita selesaiin dulu. Nanti besok kita lanjutkan insya Allah. Mulai dari ayat yang kelima. Ada lagi Pak Edi? Oh, udah dimatikan. Baik. Selanjutnya Bu Dahyalis ya. Silakan Bu Dahyalis. Bagaimana kita meresapi bacaan Al-Fatihah ini ketika sholat, Ustaz? Jadi memposisikan diri ketika membaca Al-Fatihah ini. Ya, baik. Jadi langkah pertama tentu kita harus memahami makna dari Al-Fatihah ini kata per kata, Bu. Jadi mulai dari Bismillah sampai Waladhdallin. Kita harus tahu dulu kata perkatanya. Setelah kita tahu kata perkatanya, maka kita berusaha memahami tafsirnya. Dan sebetulnya Masya Allah ya, tafsir Muyassar ini, meskipun ringkas, tapi ya maknanya dalam sekali ya. Seperti kita lihat ya, dari yang sudah kita baca tadi, dari Bismillah sampai ayat Malik Yaumiddin, itu mengandung faidah-faidah yang luar biasa, yang coba kita resapi surah Al-Fatihah sesuai dengan tafsir yang kita baca dalam surat dalam tafsir Al-Muyassar ini. Jadi memang langkah pertama adalah kita berusaha untuk memahami kata per kata, mulai dari Bismillah sampai Waladhdallin. Kata per katanya kita harus paham. Kemudian kita setelah itu baru kita mentadaburi maknanya. Jadi dengan cara membaca tafsirnya, sehingga ketika kita sholat kita sudah tahu maknanya beserta tafsirnya. Dengan cara seperti itu akan memudahkan kita ya dalam memahami makna bacaan sholat kita dan dalam mendeburi makna dari bacaan sholat kita. Seperti itu Bu Dahyalis ya. Makasih Ustaz. Nah, sama-sama. Tips selanjutnya Pak Anwar ya. Silakan Pak Anwar. Makasih Ustaz. Yeah. Tadi yang pas Iqrob Ar-Rahmanirrahim Maliki itu kenapa badal bukan sifat ya Ustaz? Ya jadi sebetulnya kalau kita lihat beberapa kitab Iqrob itu ada dua opsi Pak. Boleh kita bilang badal, boleh kita bilang naat. Karena keduanya bisa. Ya. Kalau kita baca badal maka makna dari Al-Fatih itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lillahi rahmanir rahim, alhamdulillahi maliki yaumiddin. Itu kalau kita bacanya badal. Ya, kalau kita anggap sebagai badal. Kita anggap sebagai sifat pun bisa juga. Jadi kita bilang badal, kita bilang na'at, itu enggak masalah. Karena memang i'rab ini kan bukan ilmu pasti ya, bukan ilmu eksak yang harus mirip gitu. Asal kita bisa memberikan alasan yang jelas, itu bisa. Ya. Jadi memang kalau di kitab i'rab Al-Qur'an itu itu memang dibebaskan, Pak. Jadi boleh dibilang sebagai badal, boleh dibilang sebagai na'at atau sifat. Karena memenuhi, baik memenuhi syarat sebagai badal, maupun memenuhi syarat sebagai sifat. Seperti itu, Pak. Jadi boleh dua-duanya. Syukran, Ustaz. Ya, Afan. Tapi barangkali untuk hari ini cukup sampai sini ya. Jazakumullah khairan jazaa atas partisipasi antum. Jangan lupa untuk besok, tolong sebelum kelas dimulai, sudah dibaca dulu ya latihan. Ya meskipun mungkin antum baru pemula nggak masalah, karena ada pepatah mengatakan ya bisa karena terbiasa. Insya Allah kalau antum terbiasa memberikan harokat, menerjemahkan, lama-lama bisa. Apalagi kalau tafsir itu rata-rata kosakatanya itu aja, diulang-ulang aja, ya. Sehingga seiring dengan bertambahnya waktu, bertambahnya jam pelajaran, insya Allah kosakata makin banyak, maka antum makin mudah dalam membaca dan meresapi makna dari ayat-ayat Al-Quran. Ya demikian, mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.